Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, segala puji syukur kita persembahkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam presentasi seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Pada seri pembinaan umat ini, insya Allah kita sampai ke episode ketiga. Insya Allah kita akan berbicara kembali, menguatkan kembali tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Karena mengenal Allah, ma'rifatullah, itu adalah pokok daripada keimanan, pokok daripada keyakinan dalam agama, pokok dalam proses perubahan hidup. Awal proses perubahan hidup itu dimulai dari seberapa kuat, seberapa dalam, seberapa besar kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah maka ilmu pengetahuan yang paling pokok, paling utama, paling penting itu adalah mengenal Allah. Maka mengenal Allah, ma'rifatullah itu harus menjadi dasar sistem pendidikan di seluruh dunia, di berbagai macam, di seluruh level jenjang pendidikan, dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, semua institusi pendidikan itu harus memasukkan ma'rifatullah di dalam kurikulum mereka, dan itu harus porsinya paling besar, porsi jamnya, porsi pengajarannya, konsentrasinya harus paling besar. Kenapa? Karena ini adalah pokok perubahan hidup dan kehidupan. Seluruh dimensi, seluruh sektor kehidupan, perubahannya dimulai dari mengenal Allah. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan di bidang hukum, kehidupan di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, di bidang yang lainnya, ya, berbagai macam sektor, seluruh dimensi kehidupan, mental, spiritual, fisik, ya, ekonomi, ya, apapun, ya, seluruh dimensi kehidupan itu dimulai dari mengenal Allah dulu, ya. Kenapa? Karena ini adalah pondasi dasar. Dengan mengenal Allah maka hidup kita akan berada dalam suatu jalur, jalur khusus, yaitu siratal mustaqim, jalan yang benar, yaitu jalan kemana? Jalan menuju Allah, jalan di bawah bimbingan, tuntunan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang selalu terkoneksi dengan Allah dalam ma'iyatullah, bersama dengan Allah, jalan yang orientasi hidupnya adalah mardotilah, untuk mencari ridho Allah. Jalan yang senantiasa diwarnai dengan zikrullah, ingat kepada Allah, ya. Keeping touch dengan Allah, ya, dalam berbagai macam aktivitas hidup, baik itu berdiri, duduk maupun berbaring, dimanapun, di rumah, di perjalanan maupun di tempat kerja. Aktivitas yang senantiasa continue, ya, dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Jadi ingatlah dengan zikrullah, ingat kepada Allah, itu hati menjadi tenang. Jadi hati yang senantiasa terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang disampaikan tadi tidak bisa terjadi kalau kita tidak mengenal Allah. Ma'rifatullah, ya, dasar. Jadi ma'rifatullah dasar untuk menuju zikrullah, ya. Ma'rifatullah adalah inti, ya, proses di dalam ketika orang itu sholat kepada Allah. Karena seberapa besar dia mengenal Allah yang sedang disembahnya, yang sedang sujud, disujudinya, rukuinya, maka itulah seberapa besar dia akan bisa khusyuk dan ikhlas. Seberapa besar dia mengenal Allah, maka seberapa besar juga dia membutuhkan Allah. Seberapa besar juga dia sungguh-sungguh untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika azan dikumandangkan, maka dia bersegera memenuhi panggilan Allah. Karena apa? Dia mengenal Allah dengan baik. Maka perubahan hidup seseorang itu hendaknya, ya, harusnya diawali dengan ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah yang benar itu pasti niscaya akan menuju tauhidullah. Ya. Jadi sekali lagi, ma'rifatullah yang benar, ya, sesuai dengan yang Allah sampaikan, ya, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluknya, itu mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah lewat apa yang disampaikan Allah kepada kita, maka kalau pengenalan kita kepada Allah dengan benar, maka itu pasti niscaya menuju kepada tauhidullah, yaitu mengesakan Allah, ya. Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya, ya, zat yang wajib kita sembah. Allah satu-satunya, ya, Tuhan yang memiliki kekuasaan di seluruh jagat raya ini, ya. Allah yang menentukan segala hal. Allah yang pemilik segala keputusan. Allah yang menentukan, memberikan rezeki dan sebagainya. Dan semuanya itu nanti, ya, adalah tauhidullah, ya. Ujungnya ada tauhid, yaitu ada yang mengisahkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Semua hal selain Allah adalah makhluk, ya. Apapun itu, ya, ya. Semua Tuhan yang disembah oleh para pemeluk agama di luar Islam, ya, agama Yahudi, agama Nasrani, ya, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Shinto, Konfusu, ya, maupun yang lainnya, termasuk ateis komunis yang tidak mengenal Allah, yang mengenal tidak mengenal, mengenal Tuhan, ya, tapi mereka menghambakan kepada dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya. Jadi semua Tuhan selain Allah itu adalah makhluk, ya. Makhluk artinya ciptaan Allah juga, ya, yang kemampuannya sangat terbatas, bahkan seperti berhala tidak bisa melihat dan mendengar, ya kan? Gitu. Makhluk itu dia sangat terbatas kemampuannya, ya. Dia memiliki banyak sekali keterbatasan kemampuan, ya. Ya, sementara Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha Hidup dan Allah selalu mengurusi makhluknya, ya. Allah, ya, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak pernah lelah. Allah, ya, dari waktu ke waktu, detik per detik, senantiasa mengurusi makhluknya. Allah Maha Suci. Kita tidak bisa melihat Allah, ya, tapi Allah menguasai semua penglihatan. Bukan hanya manusia, tapi semua penglihatan Allah kuasai. Allah adalah al-muqallibal qulub. Allah adalah yang membolak-balikkan hati manusia. Allah yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk. Ya. Manusia, jin, ya, binatang, semuanya, ya, ubun-ubunnya, ya, ubun-ubun kepalanya itu Allah yang megang, yang mengendalikan. Ya, yang berkuasa. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, untuk lebih mengenal tentang ma'rifatullah, tentang Allah ini, maka perlu kita, ya, perlu kita masuk ke dalam Al-Quran. Perlu kita mempelajari, wajib, ya, harus kita mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan gambaran senyatanya, sesungguhnya tentang Allah, kecuali dirinya sendiri, kecuali Allah sendiri. Kenapa? Karena manusia seberapa pintar, seberapa hebat pun, selama dia manusia, itu sangat terbatas kemampuan akalnya, kemampuan daya nalarnya, ya, kemampuan penglihatan, pendengarannya sangat terbatas, ya, sangat, dan dia hidupnya juga terbatas, cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun atau 100 tahun, ya, ratusan tahun mungkin, tapi nggak sampai lebih dari 1000 tahun. Nah, terbatas sekali kemampuan dia, ya, tidak terbatas sekali, ya, ya, inti, jadi manusia sangat terbatas pendengaran, penglihatan, dan kemampuan akalnya. Maka sementara Allah adalah yang maha hidup, ya, yang menguasai seluruh jagat raya ini, seluruh kehidupan, ya. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, baik di dunia ini maupun di kehidupan setelah mati. Semuanya Allah yang menguasai, Allah mengetahui semuanya. Maka tidak ada yang bisa menguasai, memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kekuasaan seperti itu kecuali Allah semata. Kecuali Allah satu-satunya Tuhan yang sesungguhnya. Sementara Tuhan-Tuhan yang disembah, ya, orang, Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh manusia, ya, di zaman dulu, sekarang maupun nanti, itu, ya, kemampuan, ya, kekuasaannya atau kehebatannya sangat-sangat terbatas. Sementara Allah kekuasaannya tidak terbatas, pengetahuannya, ya, tidak terbatas, ya. Nah, inilah Allah, ya, berfirman di dalam surat Ghafir, ya. Mungkin ini kita ulang-ulang lagi untuk menegaskan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan yang mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada setiap manusia. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 19, ya. Tegas sekali. Allah mengetahui, ya, pandangan mata yang berkhianat, ya. Ya, semua orang memiliki sudut pandang, memiliki dimensi pandang, ya. Maka kalau kadang kalau ingin mengetes kejujuran seseorang itu pandang matanya, ya. Matanya susah untuk berbohong, mungkin mulutnya berbohong, ya, tapi mata susah untuk berbohong. Jadi kalau seseorang itu pendengki, pendendam, ya kan, memiliki permusuhan, ya, maka itu bisa terekspresikan dari matanya, ya, dari matanya. Maka Allah mengetahui, ya, pandangan mata yang berkhianat, yang khianat, yang tidak benar, ya. Khianat ini ada permusuhan, ada kedengkian, ya kan, kebohongan, kedustaan, ya, dan pengkhianatan dan sebagainya. Allah mengetahui. Manusia mungkin tidak banyak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Dan wa ma tukhfi sudur. Apa yang ada di dalam dada, apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Niat, kemauan, hasrat, ya kan, tipu daya itu diawali dari apa yang ada di dalam dada manusia. Ya kan? Ya. Kita susah untuk mengetahui niat seseorang. Susah untuk menilai, ya, sebenarnya hatinya itu, ya, baik atau jahat, apakah hatinya itu soleh atau tidak soleh, ya, tidak, kita sulit, teman-teman, yang mengetahui adalah Allah, ya, kita hanya mengetahui lahirnya. Maka, ya, Allah maha mengetahui semua yang ada di dada manusia. Nanti di akhirat itu semuanya diungkapkan oleh Allah. apa tujuan motivasi kamu sebenarnya di dada kamu, ya. Kamu tujuan hidupnya hanyalah untuk mengejar popularitas, sehingga kamu menjadi seorang selebritis, seorang yang berkuasa, penguasa, pejabat. Kamu yang kamu cari sebenarnya kenikmatan duniawi saja. Itu bagaimana supaya mendapatkan banyak fasilitas hidup yang mudah, enak, sehingga hidup kamu nyaman, sejahtera, makmur. Kamu kemana-mana disanjung, dihormati, disegani, dan orang lain tunduk patuh kepadamu. Nah, jadi tujuan hidup kamu untuk duniawi. Ya. Kamu menyandang, ya kamu kerja keras, berjuang, itu semuanya untuk duniawi. Dan kamu di dunia sudah mendapatkan itu semuanya. Maka nanti di akhirat oleh Allah, ya, diungkapkan semuanya. Nah, setelah diungkapkan, maka di akhirat orang-orang seperti ini yang orientasi hidupnya untuk duniawi saja, ya, di akhirat nanti mereka tidak di, ya, amal perbuatannya, perjuangan hidupnya tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Kenapa? Karena mereka memang orientasi hidupnya di dunia. Kenapa? Karena memang dia kafir, kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Dan orang-orang yang beriman, orientasinya dia beriman kepada selain Allah, itu orientasi hidupnya itu adalah duniawi, kebanyakan, sebagian besar, ya. Atau semuanya, ya. Semuanya, ya. Orientasinya duniawi. Kalau dia menjadi seorang pendeta, ya, biksu, rahib, ya, dia musyrik. Karena apa? Dia mungkin menyembah Allah, tapi juga menyembah tuhan-tuhan selain Allah, ya. Ada Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, ya kan? Dia tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah saja, tapi dia juga menyembah, ya, memuja kepada tuhan-tuhan lainnya, Tuhan Yesus, Tuhan Rohul Kudus, ya, Rohul Kudus ini Jibril, Malaikat Jibril, atau Tuhan Bunda Maria, atau Tuhan Sang Buddha. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, mereka orientasinya duniawi. Kenapa? Karena memang karena tidak tujuan hidupnya bukan untuk Allah semata, maka orientasinya duniawi. Bagaimana supaya dia bisa mempertahankan kedudukan dia sebagai seorang yang disegani di mata masyarakat dengan status sosial keagamaan dia, ya, sebagai seorang biksu, ya, pendeta, rahib, sebagai tokoh, ya, yang memiliki status sosial tinggi di bidang keagamaan. Nah, dia orientasinya ke sana. Jadi dia bagaimana bisa mempertahankan kedudukan dia. Kenapa? Karena menjadi pendeta, menjadi biksu itu hidupnya enak. Kenapa? Tidak usah capek-capek kerja, ya kan? Tapi kemudian orang memberikan donasi dan kemudian dia makan, ya, hidup makmur sejahtera dari donasi itu, ya kan? Dia berkeliling untuk berkeliling meminta umatnya untuk memberikan donasi, ya, ya, dengan dalih untuk membangun, mendukung kegiatan keagamaan. Nah, ini adalah, ya, ini adalah salah satu bentuk, ya, manusia nggak mengetahui apa yang ada di dada mereka, ya, di dada, di setiap dada pendeta, biksu, rahib itu manusia tidak mengetahui, umatnya juga tidak tahu, ya. Tapi nanti di akhirat Allah ungkapkan semuanya, ya. Allah ungkapkan semua. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, ya, maka penting sekali, ya, ketika kita beriman kepada Allah itu beriman yang setulus-tulusnya, ya, sampai ke dalam dada kita. Kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, maka itu hati kita itu juga membenarkan, menguatkan, dan memang seperti itu. Dan itu menjadi sumber daripada semua aktivitas hidup kita secara lahiriah di dunia ini, ya. Maka iman yang benar adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arham. Jadi benar, menguatkan hati, membenarkan di dalam hati itu artinya benar-benar yakin. Yakin di hatinya, orientasi hidupnya memang untuk Allah. Itu iman kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Hidup dan kehidupannya untuk Allah semata. Sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai akhir hidup dunia ini, sampai selama-lamanya. Ya, yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita puja, yang kita serahkan seluruh penghambaan hidup dan kehidupan kita. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, seluruh ibadahku, sholatku, ya, seluruh amal kebaikanku, ya, hidup dan matiku itu adalah lillahi ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala artinya kita berikan, kita persembahkan untuk Allah semata setiap waktu. Setiap waktu, setiap hari, setiap menit. Ya. Seluruhnya kita sembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah. Bukan mencari rahmat dan ridho selain Allah. Ya. Ya. Dan ini adalah konsep dasar, ya, konsep dasar. Nah, kemudian diucapkan dengan lisan, ya, lisan harus matching, harus cocok, harus satu padu, terpadu dengan apa yang di hati kita, keyakinan kita. Kemudian dengan wa amalu bil arhan. Jadi diimplementasikan, dilaksanakan, diamalkan dengan seluruh atribut fisik kita, panca indera kita, ya. Nah, itu semuanya satu kesatuan, ya. Hati, ucapan maupun tindakan, perilaku, ya. Akhlak, ya. Itu satu kesatuan, ya. Nah, inilah iman, ya. Iman yang sungguh-sungguh, ya. Mungkin dalam aktivitas lahiriah ya, dia beriman, tapi kalau hatinya, ya, hatinya tidak beriman, berarti itu bohong, ya, dusta. Maka ini pentinglah. Maka dalam Islam, ya, seseorang itu beriman, ya, diminta dan dituntut, diwajibkan untuk beriman sungguh-sungguh kepada Allah, ya. Luar dalam, ya, batiniah lahiriah, sungguh-sungguh. Nah, ini makanya ketika seorang Muslim itu harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Tidak bisa aku Muslim, ya, tapi kemudian perilakunya enggak berubah, ya. Ya, tidak berubah, tidak sesuai dengan Islam, tidak bisa. Harus, ya, harus berubah. Ya. Komitmen hidup, perjuangan hidup bahkan. Ya. Ya. Jadi ketika dia sudah Muslim, maka dia tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan dari Allah, hidup sesuai dengan petunjuk, aturan hidup, jalan hidup yang di Allah, yang Allah perintahkan. Ya. Dan jalan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kita tunduk, ya, kita taat kepada Rasulullah, ya, mengikuti hidup beliau, cara hidup beliau, mengikuti sunnah-sunnah hidup beliau, ya, inilah namanya sami'na wa atho'na. Sami'na wa atho'na, kami dengar, kami paham, dan kami taat, kami ikuti, ya, apapun yang dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah Islam, ya, Islam yang benar. Saudaraku yang budiman, Tuhan terjelas, kita lanjutkan lagi. Ma'rifatullah. Allah mengatakan, ya, bersabda, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, surat ke-16, mulai ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basar. Wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa umlahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasaw wa mata'an ila khin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqiqumul harra wal sa'at. Wa ja'ala lakum sarabila taqiqumul harra wa sarabila taqiqum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Surat An-Nahl 77 sampai 81. Dan milik Allah lah, ya, segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu, ya, hanya seperti sekejap mata atau bahkan lebih cepat. Jadi proses terjadinya kiamat itu akan cepat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui semuanya yang tersembunyi di langit dan di bumi, apalagi yang tidak tersembunyi. Ya. Apalagi yang tidak tersembunyi. Ya. Jadi apa yang ada di bawah tanah, Allah mengetahui. Ya. Semua kehidupan di bawah tanah, ya, berbagai macam makhluk hidup di dalamnya, ya, dari yang besar sampai yang kecil, ya, kuman-kuman, ya, kemudian makhluk-makhluk penghancur sampah, ya, kecil sekali. Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah Maha mengetahui apapun yang ada di langit, yang tersembunyi, yang manusia sendiri sangat terbatas kemampuannya untuk mengetahuinya. Ya. Apa yang ada di langit pertama, apa yang ada di langit kedua, langit ketiga. Ya. Allah Maha mengetahui. Semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Dan tidak ada yang lainnya yang bisa menguasai dan mengetahui itu selain Allah. Ya. Ya inilah Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, Allah Maha Mengetahui. Ya. Kemudian Allah, ya, itu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contohnya adalah Allah berkuasa untuk menjadikan sesuatu yang akan terjadi nanti. Di dalam Al-Quran, salah satu kisah yang paling lengkap, sangat mendetail, itu adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan kisah Nabi Yusuf ini juga, ya, terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Injil, Taurat. Ya. Dan di dalam Al-Quran, ya, diungkap kembali, ya, lebih terperinci. Ya. Karena apa? Karena ini mengandung banyak pelajaran. Salah satu hal yang pokok adalah bagaimana Allah berkuasa, ya, menjadikan sesuatu, ya, di masa yang akan datang. Ya, dari sesuatu yang sangat sulit kalau kita nilai pada saat sekarang ini. Ya. Nah, waktu kecil, ya, Yusuf alaihissalam itu bermimpi. Ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dan ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, yaitu Yakob alaihissalam, atau yang dikenal dengan Israel, gelaran, nama gelar gelaran dari Yakob adalah Israel, sehingga keturunan Yakob alaihissalam itu dikenal dengan Bani Israel. Termasuk salah satunya ada yang Yahudi, ya. Yahudi itu adalah keturunan daripada anak Yakub. Karena anak Yakub ada yang namanya Yahuda, ya. Maka anak-anaknya Yahuda ini mengatakan sebagai Yahudi. Yahudi adalah keturunan Yakub alaihissalam. Ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, kemudian Yakob ya memahami bahwa ini adalah bukan hanya sekedar mimpi, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ini mimpi yang tidak biasa. Artinya apa? Yakob memahami bahwa Yusuf yang waktu itu masih kecil, ya, itu akan menjadi seseorang yang berkuasa. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi pada waktu itu, ya, Yakob ada di Palestina. Sementara Palestina ya bukanlah kerajaan besar pada waktu itu, ya, hanyalah kota kecil, ya. Nah, sementara kalau 11 bulan, matahari dan bulan itu bersujud kepada Yusuf, itu artinya apa? Yusuf akan memiliki kekuasaan besar. Ya. Maka ya. Tapi pada waktu itu Yakub yakin ya bahwa apa yang terjadi ya bahwa apa yang dimimpikan oleh Yusuf itu ya pasti terjadi ya. Kenapa? Karena Yakub melihat bahwa di dalam diri Yusuf itu juga ada tanda-tanda kenabian. Maka Yakub mengatakan, "Qala ya bunaya la taqasus ru'yaka 'ala ikhwatika fayaqidu laka kaida inna syaitana lil insani aduum aduum mubin." Maka Yakub berkata, ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, ya. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Nah, Yakub itu memiliki dua istri. Ya. Istri pertama itu memiliki 10 anak. Sementara istri yang kedua itu punya dua anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, dari istri yang pertama ya, lahirlah 10 anak. Ya, 10 anak. Dan ini mereka lebih tua daripada Yusuf, saudara tua daripada Yusuf. Nah, maka Yakub khawatir kalau diceritakan kepada saudara akan terjadi iri dengki. Nah, iri dengki kemudian akan apa? Menimbulkan sifat yang tidak baik, yaitu berusaha untuk menghilangkan Yusuf. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan Yakob itu terjadi. Ya. Walaupun Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudaranya, tapi saudara-saudara Yusuf sendiri melihat berbagai macam kondisi yang menurut dia tidak adil. Ya. Karena mereka melihat Yusuf dan Benyamin itu lebih disayang oleh orang tua mereka, Yakub, daripada mereka, ya, daripada 10 saudara itu. Nah, ini kemudian menimbulkan berbagai macam trik. Ya. Nah, kita tahu bahwa Kalau kita baca dalam surat Yusuf, maka Yusuf kemudian apa? Saudara Yusuf, tua Yusuf ini kemudian minta izin kepada Yakub untuk membawa bermain-main kepada Yusuf, dan kemudian ketika bermain-main, kemudian Yusuf disuruh untuk masuk ke dalam sumur, mengambil sesuatu, dan kemudian setelah di dalam sumur kemudian ditinggalkan, dan kemudian melaporkan kepada bapaknya bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala, ya, dan kemudian dibawalah pakaian Yusuf, ya, yang sudah dilepas ketika mau masuk sumur itu, kemudian pakaiannya dibawa kepada ayahnya dan kemudian dilumuri dengan darah binatang, dan kemudian dikatakan ini adalah bajunya Yusuf yang penuh dengan darah, dan karena apa? Karena dimakan oleh serigala. Nah, kemudian padahal Yusuf sendiri ditinggalkan di dasar sumur, ya. Kemudian datanglah para pedagang yang mampir mencari air minum, dan kemudian ketika menimba di sumur itu, kemudian dia ternyata mendapati bahwa yang dia tarik bukannya air tapi Yusuf, ya. Yusuf berbaring pada tali timba dan kemudian diangkat ke atas, dan ternyata akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir, dan di sana kemudian dijual menjadi seorang anak kecil budak. Nah, karena Yusuf ini penampilannya bagus, ya, maka dia dibeli oleh seorang pejabat di Mesir itu, ya, Al-Aziz namanya. Nah, dengan harga yang agak murah. Kenapa? Karena si penemu Yusuf tadi ingin segera menjual Yusuf tersebut. Nah, kemudian Yusuf tinggallah di istana Al-Aziz ini, ya, pejabat Mesir ini, ya. Konon Al-Aziz ini adalah menteri keuangan, ya, pejabat yang ngurusin bagian keuangan. Kemudian dia besar di sana, kemudian Allah berikan hidayah, ya, ya, keimanan, ya kan, dikuatkan keimanannya, kemudian diberikan hikmah, kemudian diberikan kemampuan untuk mentakwilkan, ya, mimpi. Nah, kemudian Yusuf tumbuh besar dan menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Nah, maka tertariklah istri daripada Al-Aziz ini, ya. Dan ini menggodanya, tapi Yusuf menolaknya dan kemudian diancam kalau menolak maka akan dipenjara. Ya, maka Yusuf mengatakan penjara lebih baik, ya, daripada mengikuti kemauan dari istri pejabat tersebut untuk melakukan perbuatan yang terkutuk, ya, yang tidak baik, ya, dosa besar, yaitu melakukan perselingkuhan atau zina, ya. Nah, akhirnya dengan berbagai macam cara akhirnya Yusuf, ya, dimasukkan ke dalam penjara, ya. Ya. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam penjara, maka di kalangan wanita itu tersiar rumor bahwa istri Al-Aziz itu menginginkan atau jatuh cinta atau sangat pengen dengan budaknya, dengan pelayannya. Maka kemudianlah istri Al-Aziz ini mengundang para wanita datang ke istananya, dan kemudian di dalam perjamuan itu kemudian di masing-masing dikasihkan peso, dan kemudian Yusuf disuruh keluar, ya, untuk berjalan di tengah-tengah mereka, dan ketika melihat tampang Yusuf, ya, yang sangat tampan, maka mereka tidak sadar, terperana, dan kemudian tanpa sadar mereka mengiris, ya, ya, mengiris tangannya sendiri, ya, mengiris jari-jarinya sendiri, ya, karena mereka sedang memegang peso, sedang mengupas buah-buahan, dan kemudian ternyata muncullah Yusuf yang demikian tampan, ya, sehingga mereka terperangah. Oh, begitu tampannya Yusuf, ya. Ya, sampai tanpa sadar tangan-tangan mereka itu teriris oleh peso yang mereka pegang sendiri, ya. Nah, kemudian Yusuf tetap menolak ajakan daripada istri pejabat itu. Dia cantik, dia kaya raya, ya kan, tapi Yusuf tetap menolak. Akhirnya dia dipenjara, ya, dengan segala intrik-intriknya, kemudian dipenjara, masalah penjara, ya, ya, tanpa dosa, tanpa pengadilan, dan sebagainya. Nah, kemudian di penjara ternyata ada dua orang yang masuk, ya, ya, dan itu keduanya adalah pelayan raja, ya, pelayan raja. Nah, kemudian mereka bermimpi, ya, dan kemudian Yusuf mentakwilkan mimpi keduanya dan ternyata benar, gitu, ya. Nah, kemudian Yusuf minta kepada orang yang selamat supaya menginformasikan kepada rajanya tentang kasus yang dia terima. Tapi ternyata pelayan ini setelah keluar itu bertahun-tahun lupa terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf. Sampai kemudian raja bermimpi di satu malam bahwa dia bermimpi ada 7 sapi kurus, ya, memakan 7 sapi gemuk. Ya. Nah, ini adalah mimpi yang sangat aneh, ya. Biasanya yang gemuk memakan yang kurus. Nah, ini ternyata yang kurus memakan yang gemuk. Ya. Kemudian dia minta pendapat pada para pejabatnya, para ahli takwil mimpi di sekitarnya, para ilmuwan-ilmuwannya, tokoh-tokohnya, tapi semuanya tidak ada yang mampu mentakwilkan yang benar. Maka baru ingatlah pelayan tersebut bahwa ada seseorang yang dia bisa mentakwilkan mimpi dengan benar, tepat sekali, gitu. Maka disampaikan, dilapor kepada rajanya bahwa namanya Yusuf. Nah, di mana Yusuf? Yusuf sekarang masih di penjara, gitu. Nah, kemudian oleh raja diperintahkan untuk membawa Yusuf ke hadapannya. Maka datanglah utusan, ya, datanglah pelayan itu bersama utusan raja untuk mau sampai ke penjara. Nah, kemudian pelayan tersebut menanyakan kepada Yusuf tentang mimpi raja dan Yusuf langsung memberikan takwilnya, ya, memberikan takwilnya, ya, ya, bahwa akan di kerajaan ini, bukan hanya di kerajaan, di sekitar kerajaan juga, ya, di kawasan ini itu akan muncul masa kemakmuran, ya, selama 7 tahun, 7 musim, di mana tanaman akan berkembang biak, subur sekali, gitu, ya. Nah, kemudian bahkan Yusuf memberikan nasihat, ya, saran, rekomendasi, kebijakan, ya, yaitu supaya hasil-hasil tanaman yang melimpah itu supaya jangan dihambur-hamburkan, jangan dimakan semuanya, tapi sebagian besar itu disimpan, ya, dalam lumbung-lumbung, dalam gudang-gudang, itu. Kenapa? Karena setelah tujuh masa musim penuh dengan kemakmuran, dengan hujan itu, ya, berlimpah ruah, itu akan muncul 7 musim yang penuh dengan kesulitan, yaitu kemarau panjang, ya, di mana tanaman tidak ada yang bisa hidup, gitu. Maka untuk mengantisipasi terjadinya 7 musim yang susah, sulit itu, kemarau itu, maka dibuatlah lumbung-lumbung. Jadi sebenarnya sistem Islam itu adalah jelas sekali, ya, ini pelajaran besar, yaitu kita untuk menyediakan lumbung, pergudangan, ya, supaya hasil tanaman, hasil panen ketika musim hujan itu, ya, tidak langsung terjual, tidak langsung dijual ke pasar, tapi disimpan untuk persediaan musim pajak. Karena kehidupan ini kan musim baik dan musim yang kurang baik, ya kan? Musim hujan dan musim kemarau, ya, musim hujan dan musim panas sekali. Nah, ini enggak ada yang berubah dalam kehidupan saat kita ini, dari dulu, sekarang, dan nanti. Nah, itu. Kalau terjadinya inflasi, terjadinya berbagai macam hal yang tidak benar, itu karena kita tidak menjalankan Islam, tidak menjalankan Al-Quran. Padahal itu adalah sudah jelas sekali, ya. Ya, aturan-aturannya, ya, sudah sangat jelas sekali. Dalam bidang perekonomian, dalam bidang pertanian, ya, itu sangat jelas sekali. Ya. Kemudian kembalilah pelayan ini, ya, kepada raja dan menyampaikan semua takwil yang diberikan oleh, yang dikatakan oleh Yusuf. Bukan hanya memberikan tahu, bahkan memberikan rekomendasi kebijakan apa yang harus dilakukan, ya, supaya ini, supaya begitu, ya, gitu, ya, supaya terhindar dari malapetaka tujuh musim itu. Maka raja sangat sangat impresif, ya, sangat terkesan sekali ini, ya. Ini seorang tahanan, ya kan, di penjara sekian lama bertahun-tahun, tapi dia bisa menjelaskan secara detail takwil mimpinya ketika orang-orang yang hebat di sekitarnya, para bangsawan itu tidak tahu, tidak bisa. Dan bahkan dia si apa yang di penjara ini justru malah memberikan rekomendasi kebijakan, ya, harus melakukan ini dan melakukan ini. Subhanallah, ya, Allah Akbar. Jadi yang diminta hanya mentakwilkan mimpi, tapi yang diberikan itu justru jauh lebih daripada itu. Maka raja kemudian memanggil supaya Yusuf ini suruh datang ke istananya, ingin melihat bagaimana pribadinya, karakternya dan sebagainya. Maka datanglah utusan kepada Yusuf di penjara. Tapi Yusuf ya tahu bahwa dia kalau di menghadap raja berarti keluar dari penjara. Tapi dia, Yusuf, malah menolak. Menolak untuk keluar dulu. Kenapa? Karena dia ingin klarifikasi, ingin kejelasan bahwa dia di penjara bukan karena salah dia. Akhirnya para utusan kemudian melakukan investigasi apa yang terjadi dengan Yusuf. Ternyata benar, ya, setelah ditanya-tanya, kemudian mereka, bahkan termasuk para wanita yang memotong mengiris jarinya dengan pisau itu, ditanya-tanya dan mereka bersaksi bahwa Yusuf itu orang yang baik, orang yang soleh, yang gitu, ya. Jadi tidak dipenjara karena apa? Karena ada provokatornya, ya. Ya. Siapa, ya? Itu tadi istri daripada Al-Aziz itu. Akhirnya didatangkanlah istri Al-Aziz, diklarifikasi, konfirmasi dan sebagainya, dan akhirnya istri Al-Aziz mengakui bahwa dia, Yusuf, dipenjara bukan karena salah Yusuf, tapi karena tipu daya, intrik, makar yang dia lakukan. Itu karena Yusuf tidak mau mengikuti kemauan dia untuk melakukan perzinahan. Ya. Akhirnya dia dari kekecewaan kemudian menjadi kebencian, dan kemudian dia merekayasa, ya, supaya Yusuf, ya kan, menderita. Jadi ya, dengan dipenjara. Gitu kan. Itu, dipenjara. Nah, inilah, ya, tipikal, ya, manusia, ya. Sesuatu yang tidak di, sesuatu yang sangat diinginkan tidak tercapai, ya, kemudian dia kecewa, dan kemudian setelah itu dia dengki, ya, kemudian dia benci, ya. Dan benci itu melahirkan tindakan-tindakan untuk, ya, merusak orang lain, untuk membuat orang lain menderita, ya. Inilah, ya. Ini adalah pelajaran penting yang, ya, sekarang terjadi terus, ya, banyak terus terjadi di mana-mana, ya, banyak kita jumpai di berbagai macam belasan pelosok dunia ini kejadian-kejadian seperti itu, ya. Nah, ini karena apa? Karena kurang iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Yusuf, ya kan, dikeluarkan dari penjara, ya. Bukan hanya dikeluarkan, tapi juga nama baiknya direhabilitasi, dan memang dia benar-benar, ya, orang yang tidak bersalah. Dia adalah korban, benar-benar korban. Nah, begitu menghadap kepada raja, kemudian raja sangat terkesan, ya. Ya, yang tadinya sudah terkesan kemudian tambah berkesan lagi, ya. Tambah berkesan lagi, ternyata orangnya adalah ganteng, ya. Ganteng, ya kan, tampan, jadi wajar kalau tuan putrinya itu sangat sangat menginginkan dia. Kemudian perilakunya baik, orangnya soleh, ya kan, wah, luar biasa Allah. Dan kemudian ternyata, subhanallah, jadi raja sangat terkesan sekali sama dia. Nah, gitu, akhirnya akhirnya raja memberikan kepercayaan kepada dia, ya, kepada Yusuf alaihissalam, itu jabatan kekuasaan, ya. Ya, karena apa? Karena dia yang mengetahui, dia yang merekomendasikan, dia yang insya Allah tahu. Inilah jadi kombinasi dari karakter, pembawaan, ya kan, kemudian pengetahuan, ya kan, kemudian sikap yang apa, soleh, ya kan, kesolehan, ya kan, dan sebagainya, luar biasa sekali, kesabaran, ya, dan sebagainya, itu menjadikan Yusuf kemudian dipercaya oleh raja untuk mengurusi masalah keekonomi, ya, masalah ekonomi negara, dan akhirnya Yusuf menjadi seorang pejabat tinggi, memiliki istana, dan dia memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang banyak di suatu kerajaan besar di Mesir tersebut. Nah, inilah. Jadi prosesnya panjang, ya. Dan ketika Yusuf waktu kecil itu bermimpi, ya, melihat 11, ya, bintang, matahari, dan bulan itu bersujud padanya, itu prosesnya panjang sampai dia menduduki jabatan tinggi di kerajaan besar Mesir. Nah, ini adalah Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengkondisikan, Allah yang menguasai, ya, yang membolak-balikkan, yang mengatur semua dimensi kehidupan ini. Ya. Nah, ini. Tidak ada selain Allah. Hanya Allah yang mampu, ya, melakukan itu, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan lain yang mampu mengatur itu. Allah yang mengatur. Ketika dalam perang Honda, ya, perang Honda itu adalah perang yang sangat menentukan sekali. Kenapa? Karena kaum muslimin itu masih sedikit, ya, di Madinah. Ini terjadi pada tahun ke-4, 5 Hijriah. Ya. Di mana terjadi sekutu besar-besaran, ya. Orang-orang Yahudi itu mendatangin pemimpin musyrik Quraisy di Mekah, ya. Dan kemudian menyampaikan, membujuk, merayu, melobi, ya, supaya orang-orang Quraisy itu menghancurkan Muhammad, musuh bebuyutan mereka, ya, menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka sampai, ya, orang-orang Yahudi ini yang terkenal dengan ahli kitab, mereka membaca kitab Taurat, ya, ya, mereka itu memprovokasi orang-orang Quraisy, ya, ya, untuk menyerang, menghancurkan Muhammad, dan mengatakan bahwa agama mereka, agama apa yang menyembah berhala itu lebih benar, lebih lurus daripada agama Muhammad, ya, yang tauhidullah. Nah, ini adalah sangat menyalahi, ya, sangat menyalahi, ya, daripada kitab suci mereka sendiri, kitab Taurat, ya. Karena kitab Taurat itu adalah intinya adalah tauhidullah juga, gitu, ya. Yaitu hanya menyembah kepada Allah semata. Ya. Tapi apa? Karena kepentingan politik, karena kepentingan kekuasaan, ya, akhirnya di mereka apa buang jauh-jauh nilai-nilai tauhidullah dalam Taurat, ya kan? Dan kemudian mereka membenarkan, ya, bahwa jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang musyrik Quraisy itu lebih benar. Akhirnya orang-orang Quraisy yakin bahwa jalan hidup mereka benar. Kenapa? Karena ini kan ahli kitab. Orang-orang Yahudi kan ahli kitab yang membaca kitab suci Taurat. Ya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tokoh-tokoh yang sangat pengetahuannya sangat luas, ya, pintar. Ya. Ibaratnya itu ulama. Ya. Di zaman itu orang yang mengetahui tentang apa-apa yang gaib, apa yang karena apa? Karena membaca kitab suci gitu, Taurat, ya. Tapi justru malah membenarkan mendukung, ya, ya, bahwa agama berhala, ya, menyembah berhala itu adalah lebih benar. Jadi mereka yakin sekali itu bahwa karena ya, dan mereka dengan keyakinan itulah maka mereka bersemangat untuk berperang dan yakin bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu salah, ya. Ya, bahwa Muhammad itu, ya, adalah pendusta dan sebagainya. Yakin. Kenapa? Karena itu tadi statement, ya, bujuk rayu daripada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, orang-orang Yahudi ini adalah dari suku Bani Nadir. Ya. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini kemudian pindah ke suku Godofan, ya, dan suku-suku yang lain, ya, yang memprovokasi mereka untuk menyerang Muhammad. Ya, dan semua kota, semua perkampungan, ya, ya, suku-suku yang ada di sekitar Mekah, sekitar Medina, itu diprovokasi untuk menyerang Muhammad. Nah, ini orang-orang Yahudi. Ya. Akhirnya terkumpullah pasukan besar, ya, sekitar 10.000, ya, pasukan gabungan. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi ini juga kemudian membujuk kolega mereka, yaitu Yahudi Bani Quraizah. Ya. Bani Quraizah ini tinggalnya di dalam kota Madinah, ya, di pinggiran kota Madinah. Ya, Bani Quraizah dengan Rasulullah Muhammad itu ada perjanjian untuk saling mendukung, ya, bersekutu. Kalau ada serangan dari luar harus saling bahu membahu dukung mendukung. Tapi Bani Quraizah ini berhasil dibujuk, ya, oleh kolega mereka dari Bani Yahudi Bani Nazir, ya. Bahwa supaya apa? Supaya mengkhianati perjanjian dengan Muhammad. Gitu. Kenapa? Karena dijanjikan kemenangan. Ya. Kemenangan. Inilah waktu yang paling tepat untuk menghancurkan Muhammad, agama Muhammad. Gitu. Ya. Ya. Kenapa? Kekuatan gabungan, ya, musuh-musuh Islam itu besar sekali. Ya. Pada ukuran pada zaman itu. Akhirnya Bani Quraizah yang tadinya menolak bujuk rayu dari pasukan Quraisy dan pasukan Yahudi ini akhirnya terpengaruh dan akhirnya dia berkhianat, ya, berkhianat kepada Muhammad. Nah, kemudian orang-orang munafik di dalam kota Madinah sendiri itu juga bersekutu dengan musuh yang dari luar, ya. Jadi kondisi Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, ya, dari Ansar dan Muhajir itu sangat sulit sekali terjepit. Ya. Akhirnya menghadapi kekuatan yang besar itu akhirnya dibuatlah khondak, ya kan, parit. Nah, ketika dalam kondisi situasi bekerja keras siang dan malam, ya, bekerja dari waktunya mepet tapi harus menyiapkan parit yang luas, ya, dan lebar, ya, dan dalam, gitu, sehingga kuda tidak bisa, ya, kuda tidak bisa menyerbu, tidak bisa menyeberangin. Gitu. Maka dibuatlah parit, ya kan, di sisi utara kota Madinah, ya, yang panjang, dalam, dan cukup lebar. Ya, ya. Dan itu harus dikerjakan segera. Kenapa? Karena musuh sudah mendekati kota Madinah. Maka siang malam, ya, Rasulullah, ya, dan para sahabat kerja. Jadi Rasul sendiri itu mengangkat batu, ya, ikut masuk, ya, di dalam rombongan pekerja itu. Jadi inilah, ya, walaupun dia Rasulullah, ya, walaupun dia Muhammad, Nabi, ya, tapi dia ikut, ya, capek, berkeringat, bahkan dalam kondisi lapar, ya, dalam kondisi lapar, ya, dalam riwayat itu sampai Rasul itu mengikat perutnya dengan dua batu, ya, untuk menahan rasa lapar tapi tetap bisa bekerja. Ya, Allah Akbar. Dan dalam kondisi suasana yang sangat tertekan, ya. Ya. Sangat terjepit, ya. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, ya, dan kita menjadi muslim di sana, maka kita merasakan luar biasa, ya. Pengkhianatan Bani Quraizah, ya, sekutu dekat mereka. Kemudian tipu daya orang-orang munafik di dalam Madinah sendiri, ya. Ya, orang munafik ini tidak mau membantu mereka, ya. Mereka cuma melihat gitu, ya. Melihat kita apa kerja keras siang malam tapi mereka cuma, ya, berpangku tangan. Kemudian di luar, ya kan, musuh dengan pasukan besar, persenjataan lengkap, ya kan, bergembira ria, ya kan, dengan gegap gemita menabuh rebana, genderang, trompet dan sebagainya, ya, memprovokasi, ya, luar biasa. Jadi suasana luar biasa. Tapi dalam suasana yang demikian itulah, ya, ketika Rasulullah, ya, sedang memukul batu yang besar yang menghalangin pembuatan parit itu Rasul bersabda bahwa ya Allah telah ya memberikan kabar gembira bagi kita bahwa istana putih Kisra itu akan jatuh ke tangan kita, ya kan? Kemudian istana Kaisar Romawi ya itu juga akan jatuh ke tangan kita. Dan ini justru ketika suasana yang terjepit ya, sementara menghadapi masa apa situasi kondisi itu aja sulit ya. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira seperti itu bahwa kaum muslimin akan menguasai kerajaan Persia yang besar itu ya, sama Romawi Timur yang besar itu. Nah, ini diucapkan Rasulullah ketika tahun ke-4 5 Hijriah. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarah prosesnya tidak bisa instan ya kan. Tapi pasti terjadi ya. Karena apa? Sabda Rasulullah adalah benar dan itu Allah mengkondisikan. Allah mengkondisikan kehidupan ini menuju kepada sana. Maka kita tahu bahwa di zaman Umar bin Khattab itu Persia itu jatuh ya ke tangan kaum muslimin ya kan. Ya. Al-Madain, Ctesiphon, kota Ctesiphon ibu kota Persia itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Jadi ya, pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ya. Kemudian kita tahu ya pada abad ke-15 ya 1400 ya sekitar 1423 Masehi maka kota Konstantinopel ya itu jatuh tangan istana Romawi Timur itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Di terjadi setelah apa? Setelah sekian lama, sekian puluh tahun, sekian abad tahun baru kemudian terjadi. Tapi tetap terjadi, ya. Ini. Kenapa? Karena inilah, ya. Inilah karena Allah yang berkuasa, ya. Allah yang berkuasa. Ya. Jadi seluruh kehidupan ini hanya Allah yang berkuasa. Ya. Manusia itu hanyalah pion-pion kecil, ya, pion-pion kecil. Nah. Nah, jatuhnya Persia itu cepat sekali ya karena masih di zaman para sahabat ya. Kenapa cepat? Karena memang itulah para sahabat itu orientasi hidupnya untuk Allah dan akhirat ya. Maka mereka sungguh-sungguh luar dalam jiwa raga ya berjuang di jalan Allah. Maka Allah berikan kemudahan-kemudahan menuju kemenangan. Tapi ketika kaum muslimin banyak penyakit hati ya, cinta duniawi ya, cinta jabatan, yang dikejar hanya kesenangan duniawi ya kan, kenikmatan hidup dan sebagainya ya, terjadi apa perpecahan ya, pertempuran di kalangan muslimin sendiri ya, maka Allah tunda ya, sekian lama sekian abad kemenangan terhadap Romawi Timur yaitu direbutnya ibu kota Romawi Timur yaitu di kota Konstantinopel yang sekarang menjadi kota Istanbul. Jadi aku yang budiman dan cerdas, tapi apa yang disampaikan Rasulullah terjadi melalui mekanisme yang mungkin bervariasi, ya, berkelok-kelok, jalannya berkelok-kelok. Nah, tapi terjadi dan kita saksikan ya bahwa sampai sekarang ya. Islam itu menyebar ya di Timur Tengah, ya, Jazirah Arab, kemudian di Irak, Iran, kemudian di Turki, ya, di Eropa Timur, di Afrika Utara, ya, ke Asia sampai ke Indonesia, Malaysia. Ini adalah ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi Allah yang mengkondisikan. Yang mengatur ya. Sama dengan ketika Umar bin Khattab ya, Amirul Mukminin berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin ya mati ya sebagai syahid ya. Sebagai syahid artinya terbunuh ya. Syahid fisabilillah, tetapi saya juga ingin mati di kota Madinah ya, di kota Nabi ya. Karena mati meninggal di kota Madinah itu memiliki keutamaan yang besar. Nah, Jadi mengkombinasikan dua hal yang secara nalar itu enggak susah untuk terjadi. Kenapa? Karena kalau seorang insyahid fisabilillah itu harusnya kan dia berjuang di front pertempuran terdepan. Nah, front pertempuran terdepan itu ada di daerah-daerah pinggiran, yaitu di daerah Syam perbatasan, ya kan? Di daerah Afrika, Mesir, ya, ada di daerah Persia. Itu adalah front-front pertempuran dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan baru kemudian mendapatkan syahid fisabilillah, ya. Nah, sementara Madinah sendiri adalah pusat kota Islam yang sangat damai, ya kan, tenang gitu kan. Sangat damai tenang gitu. Tapi Umar bin Khattab itu ingin mendapatkan dua-duanya, mati di Madinah, ya, kota Nabi, tapi juga syahid fisabilillah, ya. Nah, akhirnya Allah takdirkan terjadi, ya, ketika ada seorang budak non muslim Abu Lu'lu' namanya, itu merasa dia diperlakukan tidak adil kepada oleh khalifah itu, karena dia minta supaya tuannya, ya, dia sebagai budak minta supaya kepada khalifah supaya ngasih nasihat kepada tuannya, ya, Syu'bah bin Mughirah, supaya tidak semena-mena dia dengan memberikan pekerjaan yang berat, yang keras gitu. Nah, Abu Lu'lu' ini adalah orang yang pekerja yang sangat terampil pintar gitu. Nah, begitu Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada dia supaya takut kepada Allah, ya, supaya ini dan sebagainya, jadi dia tidak menerimanya, justru malah muncul kebencian kepada Umar bahwa Umar berbuat adil kepada seluruh manusia, ya, kecuali kepada saya gitu. Ya, Umar tidak adil kepada saya. Padahal sebenarnya Umar memberikan nasihat itu kepada dua arah, ya, kepada Abu Lu'lu' sebagai seorang budak dan kepada tuannya, yaitu Syu'bah bin Mughirah. Jadi cuma tidak disampaikan kepada Abu Lu'lu' nasihat dia kepada Syu'bah bin Mughirah. Akhirnya ketika Umar bin Khattab sedang sholat, itu kemudian ditikam, ya, dengan pisau yang sudah dilumurin dengan racun. Sangat mematikan, ya, dan akhirnya terjadilah. Jadi ketika tahu bahwa yang membunuh dia adalah Abu Lu'lu' yang masih non muslim, ya, maka Umar bin Khattab mengucapkan alhamdulillah saya dibunuh oleh yang non muslim, gitu. Jadi syahid fisabilillah, ya, insyaallah. Akhirnya terjadilah, ya. Jadi kombinasi antara dua keinginan, ya, Umar bin Khattab yaitu mati di kota Madinah, ya, dan syahid fisabilillah tercapai. Nah, ini Allah memberikan mengatur, mengkondisikan, ya. Allah, hanya Allah yang mampu mengkondisikan ini, ya. Karena seluruh kejadian ini adalah Allah yang mengatur, mengontrol. Nah, inilah makanya penting sekali kita mengenal Allah, ya. Jadi Allah adalah Maha Agung, Maha Suci, ya, Maha Tinggi, Maha Besar, ya kan? Bersemayam di atas ars, ya, di atas ars, ya. Kita tahu bahwa ars itu demikian besar sekali, ya. Ya, kita ulang lagi sedikit bahwa bumi kita ini besar, ya kan? Kita kalau menjelajah di berbagai macam tempat di pelosok Asia ini aja udah luar biasa besar Asia. Ya, Asia terdiri dari macam-macam negara, ada Cina, ada India, ya kan? Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, ya kan? Sampai kemudian Asia Tengah, itu adalah Asia semua. Kemudian Eropa, ya, banyak sekali, ya, Inggris, Perancis, ya kan? Spanyol, Portugis, ya, Italia, Belgia, Jerman dan sebagainya itu, Belanda. Nah, itu di Eropa. Kemudian di Afrika, ya, dari Afrika Utara sampai Afrika Tengah, Afrika Selatan, ya, luar biasa. Kemudian ada Amerika Utara, Amerika Latin, Amerika Selatan, ya, ada Australia, ada Antartika, ya. Jadi bumi ini sangat luas sekali, tapi bumi yang luas ini dibandingkan matahari itu sangat kecil, ya, ya. Jadi matahari seperti bumi itu seperti bola kecil, kemudian matahari ini adalah bola besar yang memenuhi ruangan, nah, ruangan tamu, gitu ya. Ternyata matahari yang demikian besar itu hanyalah bintang kecil di galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti itu beribuan, berjuta-juta, bermiliaran bintang. Ya, bintang yang terbesar yang bisa diteropong, ya, dilihat itu adalah ada namanya, ya, disebut dengan istilah C110. Nah, perbandingan antara matahari dengan itu 110 ini adalah ibaratnya kalau matahari itu seperti kelereng kecil, ya, sementara itu ini adalah seperti bola besar sebesar rumah, ya, rumah besar, ya, rumah dua tingkat gitu. Jadi rumah dua tingkat dengan sebesar kelereng gitu. Nah, kelerengnya adalah matahari. Nah, jadi buminya sendiri nggak kelihatan. Nah, sementara itu 110 ini juga salah satu bintang di galaksi Bima Sakti. Semua bintang yang kita lihat yang di langit itu adalah semuanya adalah masih langit pertama, ya. Jadi di atasnya ada langit kedua. Jadi kita sulit untuk melihat bagaimana isi langit kedua. Kenapa? Karena jarak dari langit pertama ke langit kedua itu adalah 500 tahun perjalanan kecepatan burung yang paling cepat, ya. Ketika burung paling cepat terbang itu membutuhkan waktu bukan sehari dua hari, bukan satu bulan dua bulan, tapi sampai 500 tahun baru sampai ke langit kedua, ya, itu panjang sekali. Ya. Kemudian di atasnya ada langit ketiga, kita tidak tahu sama sekali sih langit ketiga. Ya. Jarak antara langit pertama, kedua dan ketiga itu juga 500 tahun, ya, sampai terus. Ada langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya. Jadi masing-masing jarak 500 tahun perjalanan kecepatan burung yang paling cepat, dan sehingga jarak langit pertama ke langit ketujuh itu ada 3.500 tahun perjalanan kecepatan burung yang paling cepat. Nah, di atas langit ketujuh itu ada kursi Allah. Kemudian, nah, kursi Allah ini ibaratnya adalah seperti tatakan kaki, ya. Ya, tatakan kaki dibandingkan arsy Allah. Jadi di atas kursi ada arsy Allah, singgasana Allah. Nah, perbandingan antara 7 lapis langit, ya, yang saya sebutkan tadi dibandingkan dengan arsy Allah itu adalah seperti 7 lapis langit itu seperti 7 lapis koin mata uang dirham, ya. Mata uang logam, ya. Yang lingkaran-lingkaran logam yang kecil besar gitu. Ini 7 lapis. Ya, 7 lapis kemudian dilemparkan ke padang pasir nan luas. Nah, padang pasir nan luas itu adalah arsy Allah, sementara 7 lapis langit yang demikian besar ini itu hanyalah seperti mata uang koin logam dirham, ya. Jadi sangat kecil. Jadi Allah bersama di atas arsy Allah, sehingga kalau arsy-nya aja demikian luas, ya kan, besar, apalagi Allah yang bersama di atas arsy itu. Jadi kekuasaan Allah sangat besar sekali. Nah, itu. Maka inilah penting sekali kita mengenal Allah, ya. Allah Maha Besar, Maha Agung. Tapi Allah yang Maha Besar dan Maha Agung, ya, sekali lagi mengetahui, ya, semua apapun yang terjadi di bumi ini, sekecil apapun, ya, sel-sel, ya, pertumbuhan sel-sel yang ada di setiap tumbuhan dan hewan, ya, itu semuanya Allah mengetahui prosesnya. Apa yang ada di dalam lambung, apa yang ada di dalam, bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita, ya. Apa yang dipikirkan oleh semua manusia, di dalam hati manusia, yang tersembunyi sekalipun Allah mengetahuinya. Allah mengetahui langkah-langkah kaki dari semut kecil hitam di atas batu hitam, di tengah gelap gulita malam. Ya. Allah mengetahui langkah-langkahnya semua. Allah mengetahui semua hitungan pasir, ya, yang ada di bumi ini. Ya. Semuanya Allah mengetahui. Ya. Jumlah batu-batu kecil, ya, pasir kecil yang ada di padang pasir yang luas, ya, yang ada di pantai yang luas, ya. Itu Allah mengetahui semuanya, ya, di lautan, di daratan, jumlahnya, kondisinya dan sebagainya. Jadi karena Allah Maha mengetahui, ya. Allah Akbar, Allah. Dan ini dengan memahami ma'rifatullah seperti ini, maka kita tahu bahwa memang Allah itu Maha berkuasa, ya. Allah itu Maha mengetahui, ya kan. Dan nanti tapi juga Allah Maha pembalas, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh makhluknya, oleh Allah, ya, oleh makhluknya itu nanti di akhirat oleh Allah akan dibalas, ya. Sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas, ya. Ya. Karena Allah Maha Adil, ya. Jadi yang bisa melakukan keadilan hanya Allah, ya kan? Manusia tidak bisa melakukan keadilan, ya. Banyak sekali ketidakadilan di antara manusia. Seorang hakim, ya, walaupun disumpah, walaupun sudah dididik, ya kan, tapi dia hanya berpegang pada fakta-fakta persidangan, bukti-bukti. Dan bukti-bukti yang dilakukan oleh manusia itu pasti lemah. Kenapa? Karena kan manusia sendiri lemah, ya kan, pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, gitu. Sehingga substansi bukti-bukti persidangan itu hanyalah sekedarnya, ala kadarnya. Tapi sesungguhnya, ya, tidak memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya. Jadi makanya keadilan itu hanya tegak nanti di akhirat, ya. Di akhirat yaitu di yaumil hisab, yaumil mizan. Nah, itu. Maka itu penting sekali, ya, kita mencari keadilan itu dengan, ya, itu dengan orientasi hidup kita di akhirat. Nah, itu. Maka nggak apa-apa kalau di dunia ini kita tidak adil, ya, faktanya memang tidak adil, banyak ketidakadilan, banyak orang yang dipenjara, ya kan, tapi dia sebenarnya nggak salah. Sementara orang yang tidak dipenjara hidupnya enak, ya kan, itu malah justru dialah sebenarnya yang bersalah, ya, dialah sebenarnya otak daripada segala macam kejahatan, ya. Tapi karena dia punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pengaruh, ya kan, ya, maka dia tidak tersentuh oleh hukum di dunia ini, dan nanti di akhirat Allah akan tegakkan hukum yang sesungguhnya. Itu. Karena bahkan Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, gitu. Semua yang dilakukan makhluknya Allah. Sehingga semua yang dilakukan makhluknya Allah mengetahui. Makanya inilah penting sekali, ya. Nah, dari sini aja semuanya mengarah kepada tauhidullah, ya. Ya, kita yakin Allah itu seperti itu, dan itulah yang membuat kita menjadi tenang, ya, tenang dengan Allah, ya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Adil, Allah Maha Mengetahui. Maka seorang muslim itu berusaha untuk tidak zalim kepada orang lain, ya, bahkan kepada makhluk lain, makhluk binatang, ya, jangan sampai zalim. Kenapa? Karena khawatir nanti dia, ya, di akhirat itu, karena adil, Allah itu Maha Adil, sangat adil, seadil-adilnya, maka khawatir nanti diminta pertanggungjawaban terhadap kezaliman kepada orang lain. Nah, inilah yang, ya, akar daripada kebaikan, ya. Ya, yaitu apa? Takut kepada Allah, ya kan, mengenal Allah dengan benar sehingga takut kepada Allah, takut akan pengadilan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Jadi kombinasi dari sifat-sifat, ya, ya, nama-nama Allah, ya, itu kemudian membentuk karakter hidup manusia, ya, membentuk keyakinan, konsep hidup, jalan hidup manusia. Nah, inilah perubahan besar. Ya, makanya seorang yang muslim itu berubah total, ya. Seorang yang muslim, yang sungguh-sungguh muslim, benar dalam kebenaran, dalam keislaman, itu akan berubah total. Akan berubah banyak dari hatinya, ya, keyakinannya, orientasi hidupnya, ya. Yang tadinya orientasi hidupnya di dunia, kemudian menjadi orientasi hidupnya di akhirat. Kenapa? Karena ternyata dunia ini hanyalah permainan, panggung sandiwara yang cuma waktunya cuma sebentar. Sementara di akhirat adalah selama-lamanya, ya kan? Kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat, ya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang di akhirat. Makanya itulah Rasulullah, ya, sering, ya, bersabda, Allahumma inna aisha aishul akhirah. Allahumma inna aisha aishul akhirah. Ya. Ya Allah, sesungguhnya hidup itu adalah hidup yang sejati, adalah hidup di akhirat. Ya, ya Allah, sesungguhnya, hidup yang sejati, itulah hidup di akhirat. Ya. Maka orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Tidak apa-apa, ya, kita hidup susah menderita. Ini diucapkan oleh Rasul, disabdakan oleh Rasulullah kapan? Yaitu ketika perang Khandaq, ketika sedang menggali parit itu untuk pertahanan kota Madinah, menghadapin sekutu, musuh-musuh yang besar jumlahnya. Ya. Dalam kondisi mereka capek, sibuk bekerja menggali tanah, mengangkat pasir, ya kan? Dalam kondisi letih dan lapar, siang malam, ya, capek, letih, lapar. Itu maka Rasulullah malah mengatakan, ya, bersabda, Allahumma inna aisha wa aishul akhirah, faghfirli lil ansar wal muhajir, ya. Ya Allah, sungguhnya hidup ini adalah hidup di akhirat. Hidupnya sungguhnya hidup yang sejati adalah hidup di akhirat. Maka ampunilah, ya, oleh Engkau akan dosa kesalahan para ansar dan muhajir. Subhanallah, Allah Akbar, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya, Subhanallah, Allah Akbar. Maka kemudian orang-orang Ansar, Muhajirin menyambung ya, begitu mereka apa mendengar sabda Rasul, mereka senang sekali ya. Walaupun dalam kondisi capek, lapar, letih, tapi mereka senang sekali. Kenapa? Karena kalau Rasulullah berdoa seperti itu, insya Allah diijabah oleh Allah. Maka mereka senang, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Maka mereka mengatakan, nahnu alladzina bayya'u. Nahnu alladzina bayya'u Muhammadan. Alal jihadi ma baqina abadan. Nahnu alladzina bayya'u Muhammadan. Alal islami ma baqina abadan. Kamilah orang yang berbaiat, yang sumpah setia, yang mengikuti Rasulullah, beriman, sumpah setia, taat kepada Muhammad. Ya. Atas jihad, atas perjuangan di jalan Allah, selama kami masih hidup. Ya. Ma baqina abadan. Ma baqina abadan, ini yang kita butuhkan. Ya. Jadi, semangat hidup, tekad hidup, keyakinan hidup, ma baqina abadan. Yaitu, selama-lamanya, selama kami masih hidup di dunia ini terus. Ya. Jadi, sampai kapan? Sampai akhir hayat hidup kita. Gitu. Ya. Jadi kami adalah yang berbayat kepada Muhammad, bersumpah setia kepada Muhammad, ya, mengimani apa yang disampaikan oleh Muhammad, ya kan? Atas Islam, alal Islami ma baqina abadan. Atas Islam hidup di jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam, ya, selama kami masih hidup, ya, ma baqina abadan. Seterusnya sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah komitmen hidup ya, yang diajarkan oleh generasi para sahabat. Nah, inilah yang banyak kita hilang di kaum muslimin sekarang ini ya. Ya. Semangat tekad untuk berjuang ya, memperjuangkan Islam ya kan. Untuk berjuang untuk kehidupan akhirat ya. Itu ya, orientasi hidup di akhirat ini sudah banyak hilang. Kenapa? Karena diganti dengan orientasi hidup di dunia. Karena banyak sekali iklan entertainment ya kan. Ya, yang memang hampir semuanya itu adalah menyeru manusia untuk hidup orientasi hidupnya di dunia aja, mencari kesenangan di dunia gitu ya. Dan banyak orang yang muslim tapi yang diperjuangkan bukan Islam, tapi yang diperjuangkan adalah bahkan nilai-nilai selain Islam. Bahkan yang diperjuangkan adalah keinginan hawa nafsunya gitu ya. Jadi kalau kita tanya, kita survei ya, kaum muslimin sekarang ya, apa tujuan hidupnya? Tujuan hidup mereka ya, tujuan hidup mereka adalah mencari ridho Allah ya. Mencari ridho Allah, tujuan hidup mereka adalah masuk surga. Tapi ya, ya, ini adalah ucapan mereka, tapi betul enggak menjadi komitmen dalam hati mereka, menjadi keyakinan dalam hati kita? Ini perlu pertanyaan. Nah, kemudian bagaimana amal perbuatan mereka? Amal perbuatan mereka ternyata mereka tujuan hidupnya adalah duniawi ya. Bagaimana supaya dirinya sejahtera, hidupnya makmur ya kan, bersama istri dan anaknya, keluarganya. Bagaimana supaya bisa menikmati hidup ini seenak-enaknya ya kan? Maka mereka memburu ya, berbelanja ya, barang yang bagus tapi murah ya kan. Mereka intinya mereka berlomba-lomba menuju ke duniawi ya kan. Itu jabatan, pangkat, kekuasaan ya kan, fasilitas hidup ya, kemudahan hidup, kenyamanan hidup ya kan. Ini yang dicari, kemakmuran hidup, kebahagiaan hidup di dunia ini semata. Nah, inilah yang terjadi di amal. Jadi tidak konsisten dengan konsep dasar iman, yaitu tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalu bil aqlan. Jadi amalnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ucapannya memang untuk mencari ridha Allah, ya, mencari surga Allah. Tapi ternyata yang dituju adalah yang lain. Nah, inilah seperti ibarat orang ya kepengen menuju ke timur, tapi ternyata ya, langkah-langkahnya itu menuju ke barat. Ya. Jadi Allah akan membukakan semuanya nanti di akhirat. Ya. Orang-orang seperti inilah yang ya, yang nanti dikatakan oleh Allah, kazibta, kamu itu bohong, kamu bohong. Ya. Kamu ingin ke timur, tapi ya, ucapan kamu ingin ke timur, tapi yang kamu lakukan itu ke barat, gitu. Maka tidak akan sampai. Nah, inilah na'udzubillahi min dzalik ya. Umat Islam seperti itu saat ini, ya, hampir di semua pelosok dunia seperti itu, ya, mereka kena penyakit alwahan, yaitu cinta dunia dan takut mati, ya kan. Mereka berjuang bukan untuk Islam, tapi berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang untuk mengikuti hawa nafsunya, keinginan diri dan keluarganya. Nah, ini ya, bahaya ya. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalan hidup orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Apa jalan hidup orang-orang di luar Islam? Orang-orang di luar Islam itu mereka nggak takut kepada Allah, nggak takut ya azab Allah. Orientasi hidup mereka bukan untuk akhirat gitu, ya. Orientasi hidup mereka untuk apa? Ya, untuk dunia ya, bagaimana supaya berjuang untuk anak istrinya, bagaimana supaya demi anak istrinya, kebahagiaan anak istrinya, maka berjuang capek lelah dan sebagainya. Itu ya, ini untuk duniawi ya kan, bagaimana supaya mendapatkan fasilitas hidup yang enak mudah gitu kan. Ini sarana prasarana hidup. Nah, ini adalah orang-orang kafir seperti itu, dan kemudian orang-orang muslim juga mengikutin gitu. Kenapa? Karena memang sistem pendidikannya sama. Sistem pendidikan di bangku sekolah sekuler ya. Di pendidikan di kuliah universitas juga sekuler sama, yang diajarkan di orang-orang kafir, di negara-negara kafir sama, di negara-negara muslim juga sama ya. Yaitu sistem pendidikan sekuler yang tidak mengenal Allah ya. Tidak, makin takut kepada Allah. Makin pintar ilmu pengetahuannya ya kan, dia menjadi sarjana, master, doktor, profesor, tapi ya kan, tapi tidak takut kepada Allah, tidak semakin takut kepada Allah ya. Pintar ya, tapi tidak takut kepada Allah. Nah, ini kepintarannya yang salah ya, kepintaran yang salah. Pintar ya kan, titelnya banyak tapi justru malah tidak takut kepada Allah. Nah, ini adalah tipu daya setan ya, tipu daya setan, dan ini banyak sekali kita terjadi di kalangan umat Islam, sehingga umat Islam melemah ya. Sehingga umat Islam lemah, Islam tidak tegak di muka bumi ini. Aturan-aturan Islam tidak tegak di muka muslim. Kaum muslimin banyak ya kan. Tetapi Islam tidak tegak, aturan Islam tidak tegak di tempat tinggal mereka, di lingkungan mereka, di negara mereka, di kawasan mereka. Kenapa? Ya, ini artinya apa? Artinya umat Islam itu sangat lemah, sedang sangat lemah. Ya. Mereka seperti al-ghusah, seperti the foam, seperti buih. Ya. Jadi umat Islam ini kualitasnya seperti buih. Yang ya, buih, kita tahu kualitas buih kan? Ya, apa? Sangat mudah hancur, ya kan? Kemudian terbawa arus kemana-mana ya, tidak memiliki nilai ya, tidak memiliki harga diri, tidak memiliki sesuatu yang bisa diperjuangkan ya. Inilah umat Islam seperti buih, terombang-ambing oleh apa, oleh paham materialistik, sekulerisme, hedonisme ya, hanya mengejar kesenangan hidup dunia. Hedonisme kan mengejar kesenangan dunia, yang penting senang, yang penting enak, yang penting mudah ya kan. Semua orang memikirkan ya, kebanyakan itu hampir semua orang memikirkan bagaimana dirinya sendiri, bagaimana mencari kesejahteraan dirinya sendiri, kemakmuran sendiri. Bahkan di level negara, pemerintahan pun ya, bagaimana supaya rakyatnya itu sejahtera makmur. Nah, ya, mereka duniawi. Ya, sejahtera makmur kan duniawi, ya kan? Itu, ya. Itu. Jadi orientasi hidupnya bukan untuk akhirat. Nah, ini yang berbahaya sekali, ya. Maka kita perlu merubah banyak hal, ya. Ya. Ya. Kita perlu merubah banyak hal supaya kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridho Allah pada ridho kepada Allah. Nah, perjuangan itu kita mulai dari ini, dari awal, yaitu kita mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ya kan, kemudian menjadi menjadi terpatri di dalam hati kita juga, kemudian dengan keimanan yang benar kepada Allah, ya, mengenal Allah dengan benar, kita takut kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, cinta kepada Allah, ya kan? Kemudian menyerahkan hidup dan kehidupan kita untuk Allah, kemudian kita tunduk patuh mengikuti aturan apapun yang Allah perintahkan, ya kan? Allah perintahkan untuk berdakwah, berdakwah, berjihad, berjihad, udah, gitu, ya. Bersedekah, sedekah, udah, gitu. Ya. Karena kita mencari ridha Allah karena orientasi hidup kita di akhirat, ya. Dunia ini hanyalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Ketika kita mati, maka semua apapun yang kita raih ya, prestasi-prestasi hidup, jabatan, kekuasaan, gelar, status sosial, ya, popularitas, semuanya akan kita tinggalkan ya. Maka daripada dipaksa kita tinggalkan dengan kondisi kita tidak suka melepaskan diri dari itu, lebih baik kita lepaskan dengan ridho kepada Allah ya. Inilah subhanallah ya, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Insyaallah, saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi tentang ma'rifatullah ini. Karena ma'rifatullah ini sangat luas sekali, maka penting sekali kita kuatkan lagi, kuatkan lagi, kuatkan lagi. Supaya apa? Supaya kita semakin cinta kepada Allah, ya, semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sangat sayang kepada kita, ya. Al-Hayyul Qayyum. Ya, Allah itu Maha Hidup dan Allah Maha mengurusi makhluknya, ya. Yang mengurusi kita itu siapa? Allah, ya. Allah yang mengurusi kita tiap hari, tiap menit, ya. Kalau anak istri kita, orang-orang tua kita, ya kan, saudara kita itu enggak mengurusi kita. Mereka mengurusi kita ala kadarnya, ala kadarnya. Ya, karena mereka sendiri itu juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi Allah, ya, itu mengurusi kita terus-menerus, ya. Tiap menit, tiap detik. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah mendengar apa yang kita mohonkan kepadanya. Allah mengabulkan doa-doa, permohonan ampun. Allah ampuni, ya kan. Allah bimbing kita, ya. Ya. Dalam langkah-langkah kita, ya gitu. Ya Allah, kenapa? Karena hati kita kalau sudah zikrullah, sudah melekat dengan Allah, ya, senantiasa zikrullah, ya, erat melekat dengan Allah, ya, maka insya Allah Allah akan membimbing langkah-langkah kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ini adalah insya Allah bagian daripada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, Allah akbar, ya. Inilah kita menjadi sosok, ya, manusia yang dekat dengan Allah, ya. Takarub, ya. Makanya kita berusaha untuk takarub, berusaha terus dekat dengan Allah, ya. Takut tuh. Dengan apa? Dengan aktivitas hati, ya, ucapan, penglihatan, pendengaran, kemudian fisik-fisik, panca indera kita, insya Allah. Demikian. Insya Allah, jadi saudara yang budiman, Tuhan cerdas, insya Allah kita lanjutkan lagi tentang ma'rifatullah ini. Mohon maaf kalau ada khilafan, tutur kata yang kurang rapi dan sebagainya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.